Didi Star Record Nirwana. Wena ho ya pasti yen kowe ngomong wis ra suci saiki kowe nuntut aku bali. Indonesia, goyang terus. Jadi sama rekod.